Sesuatu yang buruk adalah dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah salah satu dari rukun iman. Dia adalah rukun iman yang keenam. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengingatkan kedatangan Jibril berwujud manusia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh para sahabat. Di mana Jibril bertanya beberapa pertanyaan. Dan di antara pertanyaan Jibril, waman iman? Apakah iman itu? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhirat. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Ini rukun yang keenam, beriman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir ini diterangkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya pada segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan penakdiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan di ayat yang lain, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah perkara Allah itu adalah takdir yang telah ditakdirkan. Iya. Maka segala sesuatu telah ditakdirkan. Apa saja yang berjalan di dalam kehidupan, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu di sini saya rinci tiga pembahasan pokok dari ucapan penulis. Yang pertama, kewajiban beriman kepada takdir. Sisi kewajibannya karena itu, karena keimanan kepada takdir dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu ketika muncul kelompok Al-Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir di Basrah, awal kali muncul ya, dimunculkan oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Iya. Di mana dia berkata, al-amru unuf, perkara itu baru terjadi. Maksudnya apa? Jadi suatu kalau baru terjadi, kata mereka Allah baru tahu. Sebelum terjadinya Allah tidak mengetahuinya. Iya. Dan ini ucapan yang sangat bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan kepada Allah ketidaktahuan sebelum terjadinya sesuatu. Ya, dan ini kelencangan yang sangat luar biasa. Ketika hal itu didengar oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, "Idza kita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Apabila engkau menjumpai orang-orang yang mengingkari takdir itu, katakan kepada mereka, bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Walladhi nafsu Abdullah bin Umar biyadi, demi yang jiwa Abdullah bin Umar di tangannya. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Andai kata salah seorang dari mereka memiliki harta sebanyak, memiliki emas sebanyak gunung Uhud, kemudian harta itu mereka infakkan karena Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Iya. Jadi keimanan kepada takdir adalah dari kewajiban pokok. Kewajiban yang mendasar dalam keimanan. Dan itu adalah syarat syahnya keimanan. Baik. Pembahasan yang kedua, pokok keimanan kepada takdir. Ini pembahasan sengaja saya singgung di sini agar kita mengetahui kapan seseorang itu dikatakan beriman kepada takdir. Baik, kapan seseorang itu dikatakan beriman kepada takdir? Apabila dia membangun keimanannya kepada takdir di atas empat perkara. Jadi ini empat pokok pembahasan yang wajib dia imani sehingga seorang dikatakan beriman kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bagi siapa yang ingin dikatakan beriman kepada takdir, maka ada empat perkara, ada empat hal yang harus dia yakini. Yang pertama dari pokok keimanan kepada takdir adalah dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ditakdirkan. Iya. Jadi harus dia yakini bahwa Allah mengetahui segala yang apa? Ditakdirkan. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Kejadian di masa lampau atau yang sedang berjalan atau yang akan datang, semuanya Allah tahu. Iya. Ini semua wajib kita imani karena Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Allah mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Tidak luput dari ilmu Allah. Ya. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya sesuatu dia tidak tahu, nanti setelah terjadi baru Allah tahu, ini adalah kekafiran yang sangat nyata. Karena itu orang-orang pada riya ma'bad al-juhan ini dianggap kafir, keluar dari agama oleh para ulama. Iya. Karena dia mengingkari ilmu Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk mengetahui, supaya kita punya gambaran luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada ada ayat-ayat yang akan saya sebutkan nanti, terus saya gambarkan ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa Allah mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Jangankan yang terjadi, yang tidak terjadi akan terjadi. Yang tidak terjadi pun, yang mustahil terjadi pun Allah mengetahuinya. Yang mustahil terjadi ini andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga Maha mengetahui. Ya. Iya. Nah, ini disebut dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Andai kata engkau melihat bagaimana penduduk neraka dihadapkan di depan neraka. Lalu penduduk neraka berkata, ya penduduk neraka ya, orang yang kafir, dia berada dalam neraka. Apa ucapan penduduk neraka ini? Ya laitana nuraddu, ya wahai andai kata kami dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Kalau kami kembali lagi ke dunia, pasti kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wala kunna minal mu'minin, dan pasti kami akan menjadi orang yang beriman. Ya. Sekarang pertanyaan, penduduk neraka ingin kembali ke dunia. Ini mungkin atau tidak mungkin? Hah? Tidak mungkin. Berarti perkara apa? Mustahil. Ya. Tapi di kelanjutan ayat Allah terangkan. Andai kata permintaan mereka dikabulkan, Allah jelaskan apa yang akan mereka lakukan nanti di dunia. Allah berfirman dalam kelanjutan ayat, "Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila ma nuhu an." Nah, bahkan mereka itu hanya menampakkan sesuatu yang dulunya mereka sembunyikan, sebab dulu mereka sering berdusta seperti ini di dunia. Bahkan mereka itu, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi, subhanallah. Allah terangkan, hal yang mustahil terjadi, mereka kembali ke dunia. Andai kata mereka, betul, kembali ke dunia. Andai kata yang mustahil terjadi, Allah terangkan bagaimana terjadinya. Yaitu, mereka pasti akan mengulangi apa? Perbuatannya lagi. Ini, dari keluasan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu tidak patut seorang muslim ya, meyakini apa yang dikatakan oleh orang-orang Qadariyah, bahwa sesuatu ketika terjadi Allah baru tahu. Ini kekafiran yang sangat nyata. Baik. Jadi pokok yang pertama ya, dari keimanan kepada takdir, kita imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan. Pokok keimanan yang kedua dalam masalah takdir adalah seorang wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu telah dicatat di Al-Lauhul Mahfuz. Semua yang ditakdirkan oleh Allah sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz itu adalah tempat penulisan takdir. Iya. Seluruh penakdiran makhluk ditulis di situ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika ala Allahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut tercatat dalam sebuah kitab. Dan seluruh hal tersebut sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini dalil menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah dicatat dalam sebuah kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Allah, di sisinya lah kunci-kunci gaib. Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di sisinya kunci-kunci gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Allah maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Tidak ada satu dedaunan pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Di mana daun itu jatuh? Bagaimana jatuhnya? Kapan jatuhnya? Bentuk jatuhnya? Semuanya di dalam apa? Ilmu Allah. Tidak ada satu biji di tengah kegelapan malam. Tidak ada yang basah, yang kering. Ya, kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitab yang mubin. Semuanya sudah ditakdirkan. Ayat-ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma'." Allah Subhanahu wa ta'ala menulis penakdiran-penakdiran makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Jadi seluruh penakdiran itu sudah selesai ditulis 50 ribu tahun sebelum apa? Langit dan bumi dicipta. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah di atas air. Nanti akan datangnya kita berbicara tentang arsy. Baik. Dan di dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu "Uktub." Pada awal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah pena. Jadi Allah ketika menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, "Uktub, wahai pena, tulislah." Qala, "Wa ma aktub?" Maka pena bertanya, "Apa yang saya tulis?" Ya, kita wajib mengimani ini ya. Jadi penanya dicipta, kemudian penanya berbicara, menulis. Ya, semua dari perkara gaib. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Maka Allah berfirman, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala yang terjadi hingga hari kiamat. Iya. Jadi perintah untuk menulis segala yang terjadi hingga apa? Hingga hari kiamat. Fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena ini pun berjalan menulis apa yang terjadi hingga hari kiamat. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena yang menulis telah diangkat dan lembaran-lembaran yang menulis tintanya itu sudah kering. Ya. Ini tidak bertentangan ya antara hadis Ubadah yang dikatakan pena saja, satu pena. Dan hadis Ibn Abbas dikatakan pena-pena. Ini jumlahnya banyak. Ya, sebab pena yang menulis itu cuma satu. Hanya saja di hadis Ibn Abbas didatangkan dalam bentuk jama' karena yang tertulis atau yang ditulis dari takdir itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Maka dari uslub bahasa Arab kadang dibahasakan dengan bahasa apa? Bahasa jama'. Kalau hakikatnya pena yang menulis cuma satu. Baik. Jadi ini jumlah dari keyakinan bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat. Kita berada di majelis ini, duduk di masjid ini, dengan segala kondisi yang kita berada di dalamnya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Semuanya telah tercatat. Cuma di sini kadang ada pertanyaan yang sering muncul. Ini memang banyak ditanyakan. Kalau semuanya sudah tercatat, tidak ada yang berubah lagi, takdir sudah selesai, kenapa ada hadis, misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyubasatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasir rahimahu. Siapa yang bergembira ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Banyak orang bertanya, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, kenapa ada orang yang dilapangkan rezekinya? Berarti ditambah rezekinya, ya kan? Dipanjangkan umurnya, berarti umurnya apa? Dipanjangkan, karena dia menyambung silaturahmi. Apa ini tidak bertentangan dengan makna bahwa segala sesuatu sudah selesai pencatatannya? Ya, jawabannya tidak bertentangan. Iya. Sebab hadis hanya menyebutkan dipanjangkan dan tidak disebutkan catatan dirubah, tidak. Iya. Jadi saya tetapkan umur, begitu dia minta dipanjangkan, dipanjangkan, dan seluruh hal itu dari takbir awalnya kemudian dipanjangkannya, semuanya telah tercatat di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini mungkin akan lebih dekat kita pahami kalau kita mengetahui bahwa pencatatan takdir itu ada 5. Iya. Yang pertama, pencatatan di Lauhul Mahfuz. Nah, ini pencatatan untuk semua takdir yang telah kita terangkan tadi. Pencatatan yang kedua, takdiran yang kedua, takdiran ketika manusia dicipta, berada di alam ruh. Iya. Bagaimana di ayat di surah Al-A'raf. Dan pencatatan yang ketiga adalah pencatatan ketika ruh ditiupkan ke janin di dalam perut ibu. Ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Malaikat diperintah meniupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat diperintah untuk mencatat 4 kalimat, bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Untuk dicatat rezekinya dia berapa, amalannya, ajalnya, kemudian dia ini orang beruntung atau merugi. Dan pencatatan yang ke-4 adalah di malam Lailatul Qadar setiap tahun. Bagaimana di ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Surah Al-Qadar ya. Nah. Dan juga ada ayat di surat Dukhan. Kemudian yang kelima adalah pencatatan takdir harian. Yaitu di firman Allah, wa kulla syai'in wa kulla yawmin huwa fi sya'an. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Pada setiap harinya Allah dalam suatu urusan. Baik, jadi ini 5 pencatatan takdir. Jadi kalau terjadi perubahan misalnya, ya. Di catatan malaikat, malaikat sudah menerangkan rezekinya begini, umurnya begini. Setelah itu berubah, maka ini perubahan di catatan siapa? Malaikat. Dan apa yang tercatat di malaikat, kemudian terjadi perubahan, semuanya sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Selesai perkara. Ya. Jelas ya? Jadi, keimanan kepada takdir ini, termasuk perkara pokok yang wajib diimani oleh seorang hamba. Kemudian yang ketiga dari pokok keimanan kepada takdir yang menjadikan keimanan seorang itu benar terhadap takdir, dia wajib mengimani bahwa apa yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Allah menghendaki hal tersebut apa? Terjadi. Iya. Jadi apa saja yang sudah terjadi, apa saja yang sudah ditakdirkan, ya kita wajib mengimani bahwa Allah menghendaki hal tersebut. Allah menginginkannya. Ya, sebab tidak mungkin ada sesuatu terjadi di atas muka bumi ini, di langit maupun di bumi, sedangkan Allah tidak mengetahuinya. Tidak mungkin ada yang terjadi dalam kekuasaan Allah, Allah tidak mengetahui. Ya, jelas ya. Jadi yang terjadi itu pasti Allah menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin telah menghendakinya. Ya. Apa yang kita kehendaki terjadi akan sesuatu, lalu sesuatu itu terjadi, maka kalau dia terjadi itu pasti Allah menghendakinya. Dan mungkin dia terjadi kalau Allah tidak apa? Menghendaki hal tersebut terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruna idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Sungguhnya perkara kami, kalau kami menghendaki sesuatu terjadi, kami akan berkata kepadanya, "Kun, terjadilah." Maka terjadi hal tersebut. Terjadi hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini pokok yang ketiga. Wajib kita imani. Wajib kita imani. Kemudian pokok yang keempat yang wajib kita imani, pembahasan takdir. Juga wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ditakdirkan, terhadap penciptaan makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Iya. Seluruh dari alam semesta ini, apa yang telah ditakdirkan terjadi, Allah yang mengadakannya dan Allah yang apa? Menciptakannya. Karena Allah firman, "Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil." Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Iya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa segala yang ditakdirkan dari makhluk, Allah yang menciptakannya dan Allah yang apa? Mengadakannya. Ya, ini dasarnya ya, empat perkara pokok yang merupakan inti keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir. Kalau dia sudah meyakini ini, maka insyaallah ta'ala seorang hamba akan selamat dari segala penyimpangan orang yang menyimpang di masalah takdir. Jadi masya Allah ya, pelajaran akidah itu indah. Seorang mengenal pokok-pokoknya, diyakini saja dulu dasar dan pokoknya. Apa yang menyelisih dasar dan pokok itu sudah dianggap keliru. Walaupun kadang kita dihadapkan kepada suatu kerancuan pemahaman, kita tidak mampu menjawab. Tapi kalau kita tahu bahwa kerancuan pemahaman ini menyelisih dasar pokok itu tadi, maka dasarnya kita anggap itu batil. Jelas ya, yang menyelisih. Seperti orang-orang Mu'tazilah, pembahasan takdir. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba mencuri, berzina, itu adalah kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Ciptaan hamba sendiri bukan ciptaan Allah. Ini benar atau tidak? Hah? Ya, kita sudah tahu ini menyelisih dua perkara dari empat masalah pokok tadi, keimanan kepada takdir. Apa yang dia selisihi tadi? Hah? Pokok yang ketiga dan keberapa? Empat. Yang ketiga tadi apa? Meyakini bahwa Allah menghendaki segala yang takdirkan. Terus yang keempat tadi, Allah yang menciptakan ya seluruh apa yang Allah takdirkan di tengah makhluk. Jelas ya? Jadi tatkala orang-orang Mu'tazilah berkata, perbuatan hamba berzina itu kehendaknya sendiri bukan kehendak Allah. Itu ciptaan hamba sendiri bukan ciptaan Allah. Ini kita sudah paham, itu keliru. Jelas ya? Karena itu orang-orang Qadariyah disebut oleh Nabi sebagai majusi hadihil ummah. Orang majusinya di tengah umat ini. Iya. Bagaimana orang majusi itu? Orang majusi agamanya. Alam ini punya dua pencipta. Ada pencipta cahaya, pencipta apa? Kegelapan. Pencipta kebaikan, pencipta keburukan. Sama mereka di sini. Iya. Ya, kalau si hamba berbuat jelek, itu ciptanya hamba sendiri. Kalau dia berbuat baik, itu ciptaan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita paham dasar akidah, cukup. Kita mengetahui bahwa itu keliru. Kan begitu? Ucapan kaum Mu'tazilah keliru. Tapi menjadi masalah kalau orang Mu'tazilah dibawakan dalilnya. Argumennya. Ini kadang yang membuat apa? Membuat seorang yang bertauhid bisa bingung. Ya. Tapi itulah kalau orang belajar akidah ibarat kaca ini. Hatinya sudah menjadi kaca. Akidah benar. Ada debu yang melekat, menempel. Ya. Kadang betul debu mengotori. Tapi debu ini tidak masuk ke dalam kaca, tidak menembus. Jelas ya? Kapan suatu saat dia belajar dan belajar, debu ini bisa dibersihkan. Jadi jernih kembali kacanya. Nah itulah perumpamaan orang yang mempelajari apa? Akidah yang benar. Kalau dia sudah pegang akidah yang benar, dia sudah bentengi dirinya dengan sesuatu yang kuat. Masuk kerancuan pemahaman, cuma membuatnya hitam, membuatnya kelam, tapi tidak menembus ke dalam hatinya. Kapan dia belajar atau dia bertanya kepada orang yang berilmu, bisa dibersihkan debu-debu itu. Bisa jernih kembali. Iya. Seperti ucapan kaum Mu'tazilah tadi. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Mereka beralasan, ya, masa Allah menghendaki perbuatan perzinahan. Maksudnya Allah menghendakinya. Nah, ini bahasa mereka. Dan ini bahasa apa? Orang-orang yang tidak mengerti syariat. Nah, karena mereka anggap kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti Allah mencintai sesuatu itu. Dan ini pemahaman sudah keliru dari asalnya. Jelas ya? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu. Dan yang Allah takdirkan ada yang baik dan ada yang apa? Buruk. Ini wajib kita imani. Sebab Allah tidak menakdirkan yang baik saja. Allah menakdirkan juga yang apa? Yang buruk. Iya. Ini pokok harus diyakini. Jadi perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah baik, tidak ada yang buruk. Kalau perbuatan Allah. Tapi apa yang Allah takdirkan, itu ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Allah takdirkan adanya para nabi dan para rasul, adanya orang-orang yang beriman. Itu baik atau buruk? Baik. Allah takdirkan adanya iblis, adanya Fir'aun, adanya setan, itu baik atau buruk? Buruk. Jelas ya? Jadi yang tertakdirkan itu yang terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah baik. Sebab Allah menakdirkan yang buruk pun, Allah memiliki hikmah di belakang apa? Penakdirannya. Ya. Kenapa ada kejelekan Allah takdirkan? Sebagai ujian. Untuk orang yang beriman, semakin kuat di atas keimanannya, semakin menghargai nikmat keimanan. Ya, sebab kita kalau tidak mengenal, kita hanya kenal manis saja. Oh, nikmat sekali, manis, manis, manis. Ya. Kita tidak terlalu memahami kadar besarnya nikmat manis ini. Tapi begitu kita kenal pahit, nah, baru kita rasa betul-betul luar biasa nikmat apa? Manis ini. Sama kalau kita hidup, kita hanya kenal siang saja, tidak kenal apa? Malam. Iya. Baru kita kenal nikmatnya siang itu kalau kita kenal malam. Dan itu sudah merupakan apa? Ketentuan Allah di dalam kehidupan. Segala sesuatu itu dikenal dengan apa? Dengan lawannya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala dia menakdirkan Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam segala apa? Segala perbuatannya. Karena itu Rasulullah bersabda wasyarru laisa ilaika, kejelekan itu tidak pernah dinisbatkan kepadamu ya Allah. Segala kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala pada segala perbuatannya adalah baik. Ya. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Allah ridha kekafiran? Jawabannya tidak. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yardha li ibadihi al-kufr." Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya. Allah sendiri telah melaknat iblis yang kafir kepada Allah. Telah menyiapkan neraka untuk Fir'aun. Menyiapkan neraka untuk kaum munafikin. Tapi Allah terangkan hikmah kenapa ada kafiran. Di antara hikmahnya Allah terangkan dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Walakad fatanna alladina min qablihim. Wala ya'lamanna Allahu alladina sadaku wala ya'lamanna al-kadibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Sungguh kami akan menguji. Sungguh kami akan menguji mereka. Sebagaimana? Apa namanya? Sungguh kami akan menguji mereka sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang apa? Berdusta. Ya, maka ini hikmah di dalam penciptaan. Hikmah di dalam penakdiran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita juga wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Ya. Tapi di sini perlu saya garis bawah ya. Bahwa tidak segala yang Allah tetapkan ada hikmahnya. Itu harus kita ketahui. Ya. Kalau Allah terangkan hikmahnya, alhamdulillah. Kalau Allah tidak terangkan, tidak boleh kita bertanya-tanya. So, kalau terlalu banyak bertanya, itu akan mengeluarkan seorang hamba dari kewajibannya. Kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na, itu kewajiban kita. Bukan kewajiban kita bertanya-tanya. Iya. Baik. Jadi dari sini bisa dipahami bahwa Allah kalau menghendaki sesuatu, kadang sesuatu yang dikehendaki itu Allah mencintainya. Iya. Dan kadang Allah kehendaki sesuatu itu terjadi, dan sesuatu itu Allah tidak cintai. Hanya saja Allah kehendaki terjadi karena Allah memiliki hikmah di mana? Di belakang penakdirannya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kaum Mu'tazilah itu tadi. Sehingga mereka apa? Keliru di dalam memahami. Ya, perhatikan ya. Alhamdulillah. Ya, kesesatan ahlul batil dari masa ke masa, akar-akar kesesatannya sama. Ya. Karena itu para ulama tiap kali muncul kesesatan baru, mereka sangat paham kesesatan itu apa. Dan mereka sangat mampu menerangkan kesesatan itu sampai ke dasar-dasarnya. Itulah orang-orang yang berilmu. Ya, pada setiap masa dari kalangan ulama kita. Dan ini intinya memang di pembahasan apa? Pembahasan akidah. Jadi kalau kita mengerti seluk-beluk pembahasan akidah ini, insyaAllah ta'ala akan menjadi mudah bagi seorang hamba. Oh ya, pembahasan yang ketiga, yang kita harus bawahi mengimani bahwa segala yang ditakdirkan adalah dari Allah. Yang dibahas oleh penulis, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Takdir yang baik dan yang buruk adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini telah kita terangkan ya. Sekarang yang takdirkan asalnya dari Allah. Ya. Asalnya dari Allah. Dialah Allah yang menakdirkannya. Baik. Sebelum kita tutup pembahasan tentang takdir ini, ada dua perkara pokok yang perlu saya ingin terangkan terkait dengan masalah takdir. Yang pertama tentang sebab-sebab utama yang menyebabkan seseorang itu menyimpang di pembahasan takdir. Ya, ini saya di setiap pembahasan akidah saya ingatkan pembahasan ini. Ya, sebab kalau kita tidak mengerti apa sebab yang bisa menyebabkan kita menyimpang, mungkin saja kita menyimpang di pembahasan takdir dan kita tidak apa? Tidak mengetahuinya. Karena itu saya ingatkan dari sebab pokok yang menyebabkan penyimpangan di pembahasan takdir. Sebab yang pertama adalah mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu sebab yang pertama. Jadi kalau Allah berbuat sesuatu, kapan dikiaskan dengan perbuatan makhluk, maka ini pasti akan menyebabkan dia menyimpang di pembahasan takdir. Iya. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak boleh disamakan. Iya. Karena itu tadi akar penyimpangan orang-orang Mu'tazilah tadi, dianggap kalau makhluk itu berzina, itu perbuatan jelek bagi makhluk. Jelas ya? Nah ini hal yang jelek seperti ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Itu harusnya jelek juga bagi Allah menurut mereka. Ya, jelas ya. Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan di tengah makhluk apa yang Allah kehendaki. Saya sudah terangkan tadi. Semua takdir Allah adalah apa? Adalah baik. Allah menakdirkan. Cuma yang terdakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Ya, makanya kalau dikias-kiaskan antara makhluk ya, dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pasti akan menjatuhkan seseorang di dalam apa? Di dalam penyimpangan dan kesesatan waliyadzubillah. Dan itu hindari hal yang seperti ini. Ya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah makhluk yang ditanya apa yang mereka lakukan. Kalau Allah berbuat sesuatu, tidak boleh nanya. Kenapa Allah berbuat begini dan begitu? Kenapa begini dan begitu? Dijauhi. Yang ditanya seperti itu, makhluk yang ditanya. Kenapa dia berbuat begitu? Dan ditanyai. Baik, sebab yang kedua, dan sebab yang membuat seorang itu menyimpan di pembahasan takdir, adalah dia tidak membedakan dua jenis kehendak. Iya. Ada kehendak yang bersifat kauniyah dan ada yang kehendak yang bersifat syar'iyah. Iya. Ada irada dalam bahasa Arabnya, irada kauniyah dan ada irada apa? Syar'iyah. Ini dua jenis kehendak. Ya, Allah Maha berkehendak. Telah kita terangkan. Kehendak Allah ada yang bersifat kauni. Bersifat penciptaan. Harus terlaksana. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Itu kauni namanya. Dan kehendak kauni ini kadang Allah mencintainya dan kadang Allah tidak mencintainya. Kehendak yang kedua ada kehendak syar'i. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada hambanya. Allah cintai hal tersebut. Pasti Allah cintai kalau dia kehendak syar'i, pasti Allah cintai. Iya. Jelas ya? Dan kehendak syar'i ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Karena itu keimanan Allah cintai. Tapi Abu Jahal diajak beriman, dia tidak mau beriman. Jelas ya? Tidak mau beriman. Baik. Karena itu ini dua kehendak. Kauniyah dan apa? Syar'iyah. Kalau kita pandai membedakan, insya Allah selamat. Dari penyimpangan di pembahasan takdir. Yang tidak membedakan dua kehendak ini, seperti kaum Mu'tazilah itu tadi. Iya. Jadi kalau misalnya, ada suatu takdir yang jelek, dia tanya. Ini takdir jelek, Allah menghendakinya. Apakah Allah menghendaki kekafiran Fir'aun, apa jawaban kita? Iya, Allah menghendaki. Tidak mungkin ada yang ditakdirkan, Allah tidak apa? Kehendaki. Ya, saya ulangi bertanya. Apakah Allah menghendaki kekafiran Fir'aun? Jawabannya iya. Kehendak apa? Kauniyah atau syariah? Nah, kauniyah sifatnya. Kalau kauniyah kita sudah tahu. Kauniyah, kadang Allah cintai, kadang Allah tidak cintai. Dan kekafiran Allah tidak apa? Tidak mencintai. Jelas ya? Baik, Allah menghendaki keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kehendak apa? Kehendak syar'iyah. Jelas ya, Allah cinta akan hal tersebut. Dan memang Abu Bakar beriman. Itu sudah masuk lagi ke dalam kauni. Allah tetapkan hal tersebut. Ya, dan ada sekaligus kauniyah syar'iyah. Seperti kalau Allah menghendaki Abu Bakar beriman. Ya. Keimanan Allah cintai dan Abu Bakar sudah ditakdirkan oleh Allah beriman. Tidak bisa berubah lagi. Itu kauniyah sifatnya. Baik. Jadi inilah dua kehendak. Kalau semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang bersifat kauniyah dan ada yang bersifat apa? Syar'iyah. Ya, kalau orang memahami ini mudah sekali. Alhamdulillah. Dalam keluar dari kesesatan orang-orang yang menyimpang di masalah takdir. Iya. Kemudian yang ketiga dari pokok yang menyebabkan seorang menyimpang di pembahasan takdir ya, keterkaitan akal dalam menghukumi penakdiran. Nah, ini manusia di dalam hal ini ada tiga golongan. Ada dua golongan yang menyimpang, kutub kanan dan kiri, kutub ekstrim dan menyepelekan, dan yang di tengah-tengah itulah ahli sunnah. Itulah para ulama Islam berada di tengah-tengah. Iya. Yang ekstrim berlebihan, mereka sangat menetapkan akal dalam segala sesuatu. Mereka katakan bahwa yang baik itu adalah apa yang dianggap baik oleh akal. Dan yang buruk, apa yang dianggap buruk oleh akal. Jadi kalau akal mereka menganggap itu tidak baik, maka semuanya menjadi tidak baik. Jelas ya? Itulah tadi orang-orang Mu'tazilah. Saya beri contoh singkat itu tadi. Orang yang berbuat maksiat, orang-orang Mu'tazilah pakai akalnya. Oh, ini tidak baik. Kalau begitu tidak baik pula bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ekstrim. Iya. Ada yang menyepelekan. Akal itu tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya sama sekali. Iya. Dan ini orang-orang Al-Jabriyah. Kalau tadi Qadariyah ya yang pertama, ini orang-orang Jabriyah. Akan datang ya, saya akan definisikan nanti Qadariyah dan Jabriyah. Iya. Orang-orang Jabriyah sebaliknya. Jadi makhluk itu, dia berjalan, dia berbuat, itu bukan perbuatannya, Allah yang berbuat. Sebaliknya ya, Allah yang berbuat. Jadi mereka bahasakan makhluk itu seperti kapas. Di mana dihempaskan oleh angin, di sana dia mengarah. Iya. Dan seorang di antara mereka berkata, Alqahu fil yami maktufan wa qala lahu iyaka iyaka antabtalla bil ma'i. Orang ini dilempar ke lautan dalam keadaan terikat tangan dan kakinya, lalu dipesankan kepada orang yang dilempar ini, hati-hati kamu jangan sampai kena air. Ya, cara dilempar ke laut, terikat tangan dan kaki, begitu dilempar dipesankan, hati-hati jangan sampai kena air. Ya. Jadi itulah katanya manusia, dia terima saja apa adanya. Nah, ini bahaya ya di Indonesia, ini masuk di dalam pemahaman Asy'ariyah. Ya, sering kita dengarkan, oh itu kodratnya memang seperti itu sudah. Hah? Kalau jatuh dalam maksiat, dia bekerja di pekerjaan yang haram, oh memang kodratnya sudah seperti itu. Ya, ini keliru ya bahasa-bahasa ini. Ini semua kalimat-kalimat menyimpang di dalam apa? Pembahasan akidah. Karena itu sangat penting untuk dipahami. Ada kalimat-kalimat berjalan di tengah kita. Ya, kita anggap biasa, lumrah, ternyata itu sangat bermasalah di pembahasan apa? Akidah seorang hamba. Iya. Contoh seperti ya, kita akan terangkan nanti ya tentang sifat istiwa Allah, beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Ya, ini di Indonesia kalimat wajar. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Hah? Tuhan ada di mana-mana. Ya, itu pernah menjadi judul sinetron kalau nggak salah ya. Ya, pernah baca kalau nggak salah ada judul sinetron Tuhan di mana-mana. Nah, ini merusak akidah. Ya. So, kalau Tuhan di mana-mana, Allah di mana-mana, na'udzubillah, berarti Allah itu banyak. Ya. Di mana-mana berarti tempat yang maaf ya, tempat yang kotor pun ada. Na'udzubillah kita sifatkan Allah seperti itu. Ini keyakinan-keyakinan rusak, dampaknya akan menjadi hal yang rusak pula. Ya, baik. Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsy-Nya, di atas langit. Itu yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini saya kembali kepada sebab yang ketiga tadi, kedudukan akal itu. Kalau para ulama Islam mereka pertengahan, mereka katakan bahwa akal itu anugerah dari Allah kepada makhluk, pada manusia. Dan akal ini bisa dipakai untuk memahami. Iya. Dipakai untuk memahami. Tapi akal bukanlah penentu perkara. Jadi kalau ada sesuatu, hukumnya harus ditentukan oleh akal, enggak? Akal harus tunduk di bawah apa? perintah syariat, tapi akal bisa memahami, bisa dipakai memahami. Makanya ahli sunnah selalu berada di pertengahan, selalu berada di jalur pertengahan. Sebab itulah di dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Sebab agama kita dibangun di atas dasar pertengahan semuanya. Dari tuntunan-tuntunan. Yang keempat dari sebab yang menyebabkan seorang menyimpang di pembahasan takdir adalah terlalu banyak ikut campur terhadap perbuatan Allah. Terlalu banyak ikut campur terhadap apa? Perbuatan Allah. Nah, ini yang menyebabkan banyaknya penyimpangan. Bahkan ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan sebab pokok dari sebab penyimpangan makhluk. Nah, itu di dalam ta'iyah beliau tentang takdir, beliau berkata, "Wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati." Asal kesesatan seluruh makhluk dari segala firqah, dari segala kelompok yang menyimpang, itu karena mereka larut di dalam membicarakan perbuatan Allah, apa ilahnya, apa sebabnya, apa hikmahnya. Nah, ini yang menyebabkan manusia jatuh dalam kekeliruan. Maka hendaknya dihindari ya, empat perkara ini. Dan ini sebab-sebab pokok yang menyebabkan seorang menyimpang di pembahasan takdir. Baik. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan masalah takdir di sini, saya ingin menerangkan tentang manfaat keimanan kepada takdir. Ya. Karena dia adalah salah satu dari rukun iman yang sangat pokok. Tentunya manfaatnya sangatlah banyak dalam kehidupan. Antara manfaatnya yang sangat agung, ya. Orang yang beriman kepada takdir, itu artinya dia telah wujudkan pokok keislamannya. Dasar penting dari keislamannya. Juga di antara manfaat keimanan kepada takdir, ini akan menjadikan seorang hamba bahagia di dalam hidupnya. Sebab dia santai. Ada sesuatu yang dia harapkan. Ya. Dia mengimani takdir Allah, maka dia di dalam sesuatu yang diharapkan itu tidak terlalu berharap. Sebab dia tahu semuanya dengan takdir Allah. Ya, walaupun dia berharap setengah mati, kalau Allah tidak takdirkan, tidak mungkin itu tercatat untuknya. Iya. Karena itu, dia lebih bahagia di dalam hidupnya. Nah, ini diantara sebab keberkahan ya. Antara sebab keberkahan. Sebab seorang yang mencari rezeki, dan dia modelnya adalah orang yang pertengahan, dia berjalan, profesional dalam berjalan mencari rezeki, tetapi dia sandarkan semuanya dengan ketentuan Allah. Bukan juga orang yang terlalu tamak di dalamnya. Bukan pula. Ya, orang yang malas di dalamnya. Tapi dia pertengahan. Nah, inilah dari sebab keberkahan pada kehidupan seorang hamba. Ya, kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir ini. Akan menjadikan seorang hamba itu. Hamba yang banyak bertawakal kepada Allah. Bersandar kepadanya. Ya. Sekali dia ketahui bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, dia lebih bersandar kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Nah, kemudian dari manfaat mempelajari takdir, keimanan terhadap takdir, ini lebih membantu dia untuk bersabar. Sebab kesabaran dari sebab yang menyebabkan seorang itu bersabar adalah dia mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard, wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, inna dhalika 'ala Allahi yasir." Ya, "Likai la ta'asaw 'ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum." Apa yang menimpa kalian dari musibah di bumi, tidak pula di diri kalian, kecuali semuanya di dalam kitab. Sudah tercatat dalam kitab sebelum terjadinya musibah itu. Seluruh hal tersebut adalah mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput pada kalian. Ini dari manfaat keimanan kepada takdir. Ada yang luput, dia tidak putus asa, tidak terlalu bersedih. Soal dia tahu ini semuanya sudah apa? Ketentuan Allah. Ya. Wala tafrahu bima atakum, dan dia tidak terlalu bergembira terhadap apa yang dia dapatkan. Dia tahu bahwa ini semuanya sudah apa? Ketentuan Allah. Ya, dan ini sebenarnya orang yang terlalu sedih, putus asa, orang yang terlalu bergembira, ini dua jalur tercela pada makhluk bisa membahayakannya. Ya, karena itu tidak jarang ya kita dengar ada orang-orang yang tiba-tiba stres, tiba-tiba hilang apa namanya kewarasannya karena dia mendapat harta yang banyak. Ya dulu di masa-masa kita dengar di Indonesia orang-orang undian-undian itu ya. Ya ada yang tiba-tiba dapat jumlah banyak. Ya setelah dapat malah apa? Hah? Jadi gila, tidak waras malah. Ya. Ini karena terlalu bergembira dengan apa yang dia dapatkan. Adapun yang tidak waras karena kena musibah ini lebih banyak lagi saya kira ya. Ini lebih banyak lagi. Ya. Jadi keimanan kepada takdir ini membuat stabil. Ya. Seorang tidak risau. Dia kejar sesuatu, ya. Dia mengharap kepada Allah. Kalau Allah takdirkan akan dimudahkan untukmu. Allah tidak takdirkan, dia berharap keutamaan yang lebih besar daripada Allah. Ya. Keutamaan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara manfaat seorang beriman kepada takdir, itu memberikan keberanian di dalam dirinya. Iya. Berikan keberanian. Itulah kehidupan apa? Para sahabat. Manusia yang sangat pemberani para sahabat itu. Hal-hal yang menakjubkan dari keberanian mereka. Kenapa? Sebab ini memang keimanan. Ya. Sangat berbekas di dalam jiwa mereka. Berseni keimanan itu. Termasuk keimanan kepada apa? Kepada takdir. Ya. Karena itu mereka adalah orang-orang yang sangat pemberani. Begitu diperintah berjihad, mereka paling depan. So mereka tahu kalau memang Allah takdirkan terbunuh, terbunuh di medan jihad. Allah tidak takdirkan, tidak takdirkan maka mereka tidak terbunuh. Dan ini dari hal yang membuat apa? Seorang itu berani. Iya. Baik. Dan banyak sekali dari manfaat-manfaat keimanan kepada takdir yang sangat indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas dasar akidah yang indah dan baik ini. Baik. Ya, 1 jam dari materi. Kita buka dulu sedikit tanya jawab supaya apa namanya agak hidup majelisnya. Kita persilakan buat teman-teman sekarang bila ada suatu hal yang mengganjal atau yang belum dipahami kita langsung kita sampaikan kepada Ustaz. Silakan. Ya, Ustaz. Tadi saya hendak katakan pencatatan di Lauhul Mahfudz 5 enggak? 5 bentuk pencatatan. Salah satunya yang pertama, yang itu yang di Lauhul Mahfudz yang pertama. Jadi yang pertama aja seluruh yang dicatat dari seluruh penakdiran itu di Lauhul Mahfudz, itu yang pertama. Yang selainnya dia enggak, kita enggak sebutkan khusus di Lauhul Mahfudz. Yang pertama di Lauhul Mahfudz ya, yang kedua di pencatatan di mana? Di alam ruh, yang ketiga? Ketiga, malaikat meniupkan ruh ke mana? Ke janin. Keempat, malam Lailatul Qadar. Yang keenam, yang kelima? Ya harian ya. Jadi kelima. Hah? Ya. Kepada malaikat yang mengatakan apakah apa cat malaikat yang mengatakan itu berbeda? Ya di dalam hal ini kita tidak diberitahu tentang itu. Jadi sebatas itu masalah keimanan. Ini saya penting ingatkan ya. Jadi kita terbatas pada apa yang dijelaskan saja. Hal yang tidak diterangkan tidak perlu kita tanyakan. Sebab itu ya Kalau kita sibuk memikirkan pun, kita sendiri yang rugi. Karena dicari pun tidak ada ilmunya. Dia dari ilmu-ilmu apa? Gaib, perkara gaib. Yang tidak sampai kepada kita. Keimanan kepada gaib adalah apa? Kita imani sebagaimana yang Allah kabarkan. Iya. Nanti sekali lagi di pembahasan akidah, kita terbatas pada dalil. Hal yang apa namanya, diterangkan oleh dalil, tidak perlu ditanyakan. Iya. Nah, ini juga perlu saya ingatkan ya, bahwa di pembahasan akidah salah satu musibahnya di situ, kalau misalnya seorang mengikuti kebiasaan-kebiasaan, oh biasa bertanya kenapa begini, oh jadi kalau terjadi begini, oh pasti begini. Nah itu kan semuanya muncul dari diri sendiri, ya, bukan dari pemaparan dalil. Ya, adapun kita beriman sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh apa? Oleh dalil. Jelas ya? Baik. Ya, selanjutnya. Semuanya masuk di dalam takdir yang kita sebutkan tadi, semuanya sudah dimasukkan. Ya maksudnya takdir apa? Dihitung takdir baik atau takdir buruk? Gue udah pertanyaannya. Nah, rezeki itu materi yang kita dapatkan, apakah dihitung ke takdir baik atau ke buruk? Gue udah pertanyaannya. Atau dihitung kemana? Di lima pencatatan. Kalau di pencatatan, ya itu mungkin masuk semua materi. Jelas ya? Baik. Tapi kalau dia harta, materi yang kita dapat, apakah itu baik atau buruk bagi seorang hamba? Nah itu jawabannya mungkin baik, mungkin buruk. Jelas ya? Sebab harta yang didapatkan oleh seorang, itu belum tentu kebaikan. Buktinya apa? Orang kafir juga dapat apa? Dapat harta, itu buktinya. Mereka tidak dapat keimanan. Karena itu keimanan saya yang baik. Keimanan saya yang baik. Iya. Dan ini dari salah satu perbedaan antara ilmu dan harta. Oleh ilmu itu orang diberi pasti baik. Akibat dari ilmu itu. Sekalipun dia tidak amalkan ilmunya, tetap saja ada kebaikan dari ilmu yang dia dapatkan. Jelas ya? Ada kebaikan dari apa? Ilmu yang dia dapatkan. Beda dengan harta. Ya harta itu ya mungkin baik, mungkin jelek. Iya. Karena itu dalam hadis yang mana ya Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah memberi dunia kepada mukmin dan kafir, tapi keimanan Allah tidak berikan kecuali siapa yang Allah cintai. Kecuali siapa yang Allah cintai. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keislaman dan nikmat keimanan. Selain daripada itu harta, iya, dia kadang menjadi sebab seseorang semakin jauh. Karena itu diantara bentuk siksaan terhadap orang-orang yang menyimpang. Ketika dia menyimpang, lebih dibukakan lagi dalam dunianya. Ya, supaya semakin apa? Semakin lupa. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dukiru bih, fatahna alaihim barakati kulli syaih, hatta idha farihu bima utu, akhatnahum baghtah, faidahum mublisun. Kalau mereka lupa terhadap apa yang diperintah. Ya, perhatikan, dia melupakan perintah Allah, agama Allah. Ini baik atau buruk ini? Nah, ini jelas ya. Suatu penyimpangan, keburukan yang dia lakukan. Tapi apa yang Allah lakukan pada orang ini? Begitu dia melupakan, kami bukakan untuk dia, ya fatahna alaihi abwaba kulli syai. Kami bukakan untuk dia pintu-pintu segala sesuatu. Dibukakan pintu-pintu segala sesuatu. Sampai dia bergembira dengan apa yang dia dapatkan. Akhadnahum baghtah. Kami siksa dia secara tiba-tiba. Dan dia tidak bisa keluar lagi. Iya. Nah itu Qarun dapat harta. Lihat Qarun ya. Punya harta Qarun. Hartanya banyak sekali. Di dalam sejarah belum ada yang menyamai hartanya apa? Qarun. Ini kunci-kuncinya saja, belum hartanya. Kunci-kuncinya saja, itu tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Itu baru kuncinya. Ya. Kalau dia punya rumah, 1 gudang, 1 kunci. Ya. Kunci sebagian banyak dipikul 7 orang kuat, tidak mampu mereka. Saking banyaknya hartanya Korun. Nah, apa yang didapatkan oleh Korun? Semakin luas hartanya, semakin banyak dia lupa, semakin sombong dia. Ya. Bahkan ketika diingatkan, dia berkata, "Inna ma utitu halail." Sungguhnya saya dapat harta ini karena saya punya pengetahuan. Saya pandai mencarinya. Ya, ini kesombongan mereka ya. Ini rata-rata kesombongan umat-umat yang berkembang. Tidak di negeri ini maupun negeri yang lainnya berkembang. Rata-rata sebabnya karena merasa dirinya apa? Pintar, merasa dirinya ya punya kemampuan, ya, itu hasil karyanya dan seterusnya. Ya. Baik, jadi secara umum, Korun bagaimana yang dimaklumi ditenggelamkan berserta seluruh hartanya. Ya, karena dia dibuat lupa. Karena itu orang yang dapat harta belum tentu itu adalah kebaikan. Jelas ya. Tapi kalau dia diberi harta oleh Allah, nah harta itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, membantu dia semakin taat, nah itu baru ciri kebaikan. Ya, karena itu kata sebagian ulama, kullu nikmatin la tukarribuka minallah fahiya badiyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah, maka itu bukan nikmat namanya, tapi itu ujian terhadap kamu. Ya, kalau dia tidak mendekatkan engkau kepada Allah. Baik, sekian itu ya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Bah, dari fenomena yang sering kita saksikan, Al-Quran dipasang menjadi lukisan, kaligrafi. Ya, dan itu dari hal-hal yang dalam syariat kita dicela. Ya, sebab Al-Quran itu bukan untuk dipajang-pajang, dijadikan lukisan, dijadikan sebagai apa? Hiasan. Al-Quran dijadikan untuk apa? Kita membacanya tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Tadabbur terhadap kandungannya. Ya, karena itulah ini masuk di dalam pembahasan mengagungkan firman Allah. Karena Allah firman dalam Al-Quran, "Wa ma qadarullaha taib." Dalika wa may yu'dhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Allah mencela orang yang tidak mengagungkannya. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadri." Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Iya. Maka ini masuk di dalam bab pengagungan. Ya, karena itulah tidak ada dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari para sahabat, padahal mereka membangun banyak masjid, ada kaligrafi-kaligrafi yang menempel misalnya di sekeliling masjid dan seterusnya. Bahkan telah ada dalam hadis-hadis dari tanda-tanda hari kiamat orang-orang yang menghias-hiasi apa? Menghias-hiasi masjid. Ya, apalagi kalau kita lihat fenomena sebagian kaligrafi enggak tahu apa bacanya. Ukir begitu. Ya. Nanti diperhatikan lama baru bisa apa? Bisa seorang membaca. Ada yang kadang kalau orang enggak ngerti bahasa Arab sama sekali, mungkin dia enggak tahu apa yang ditulis ini di kaligrafi. Jelas ya? Karena itulah hal-hal yang seperti ini itu dari perkara yang harusnya ditinggalkan. Dari perkara yang harusnya ditinggalkan, wallahu taala alam. Baik. Ya, barakallahu. Kalau ditakdirkan itu pasti ditakdirkan ya. Segala yang ada di dalam diri kita, Allah menakdirkannya. Ya. Dan memang hati, dikatakan hati karena dia memang berbolak-balik. Kata dari kata apa? Al-qalb. Dan qalb itu sering berbolak-balik. Itulah hati namanya. Ya, dan hati itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna qulubal ibad bainu usbu'ain min afradi ar-rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sungguhnya hati-hati hamba itu antara dua jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa. Allahumma muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinika wa ta'atiku. Ya, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Ya, hati itu akan kuat dengan ilmu syar'i. Sebab kebimbangan itu akan hilang dengan ilmu. Hilang dengan apa? Dengan ilmu. Ya, kalau dia pelajari ilmu, mudah sekali. Ya, dihadapi. Contoh misalnya ya, saya beri contoh sederhana. Ya, ini sering terjadi dalam kehidupan. Kita kadang berwudu. Setelah selesai wudu, ada was-was. Tadi saya sudah cuci tangan atau belum? Ya, tadi saya sudah cuci kaki atau belum? Ada was-was. Kan begitu? Ya. Kadang seorang ke masjid, dia sudah wudu. Oh, tadi saya di jalan, buang angin atau tidak? Ya. Batal atau tidak? Ini was-was kan? Baik. Nah, dalam hal ini kalau dia tahu ilmunya, sederhana saja. Ya, ilmunya mudah. Al-yakinu la yazulu bisyak. Hal yang meyakinkan itu tidak boleh batal dengan hal yang meragukan. Ya, kalau dia sudah yakin tadi berwudu, ragu apa dia batal atau tidak, yang batal dibuang jauh-jauh. Yang meyakinkan sekarang dia sudah berwudu. Jelas ya? Karena itu disebut bahwa seorang imam, Imamul Auza'i, pernah berwudu. Setelah berwudu, tiba-tiba ada syaitan membisikkan pada dirinya. Namun tadi kayaknya belum cuci tangan. Apa belum sapu tangan kamu? Maka Al-Auza'i berkata pada dirinya, ya bagi orang yang mengatakan belum, silakan mendatangkan bukti. Ya, silakan mendatangkan bukti. Jadi dia katakan seperti itu tentunya ya namanya syaitan, mana bisa mendatangkan bukti. Ya sudah kalau gitu selesai, aman, pergi. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan di apa namanya? Jangan dilayani. Cukup ambil yang meyakinkan, selesai itu, yang ragu tinggalkan. Nah, itu mudah sekali. Ini kalau kita tahu apa? Ilmunya. Baik. Dan kadang syaitan memberi keraguan dalam perkara yang lebih besar daripada itu. Kadang dalam masalah keyakinan, na'udzubillah. Ya, dalam masalah akidah. Tapi Rasulullah memberi juga obatnya. Ternyata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ya'ti syaitan ila ahadikum." Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian. Syaitan pintar, dia bertanya, "Man khalaqas samawat?" Siapa yang menciptakan langit? Oh, si hamba menjawab, "Mantap, Allah yang menciptakannya." Siapa yang menciptakan bumi? Tanya syaitan. Dijawab lagi oleh hamba, "Allah yang menciptakannya." Siapa yang menciptakan pegunungan? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Terus dia jawab. Syaitan bertanya. Sampai akhirnya syaitan bertanya kepada si hamba, "Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah?" Nah, mulai masuk apa? Mulai masuk syubhatnya syaitan. Ya. Perhatikan ya bagaimana dia menggiring hamba ini sampai dia masuk ke dalam hal yang apa? Memberikan keraguan dalam agamanya. Nabi berikan obatnya. Ya. Kalau ada yang dapat seperti ini kata Nabi, "Falyantahi," hendaknya dia berhenti, jangan dia layani syaitan. "Wal yastaid billah," kemudian dia baca "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." "Wal yaqul amantu billah," hendaknya dia berkata, "Saya beriman kepada Allah." Sudah selesai. Beriman kepada Allah, berlindung dari syaitan, dia tahu itu semuanya dari syaitan, berhenti. Ya, cueki semuanya. Dia balik lagi, selesai. Jelas ya? Nah, inilah orang-orang yang memahami ilmu agama dengan benar. Tapi lihat orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama atau menyimpan dalam pemahaman, orang-orang filsafat kalau ditanya seperti itu, dia ada jawabannya. Dia layani syaitan, dia jawab. Akhirnya bingung sendiri orang-orang filsafat. Ya. Jelas ya? Baik. Nah ini keluar dari petunjuk dari jalan yang lurus. Karena itu alhamdulillah keraguan-keraguan ya dasarnya itu bisa dihilangkan dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama. Baik. Iya. Jadi itu memang disebut kisah dari Umar bahwa beliau pernah menangkap pencuri. Lalu si pencuri ini berkata, "Wahai Umar, saya mencuri dengan takdir Allah. Kenapa kamu potong tangan saya?" Ya, kata Umar, "Saya juga memotong tangan kamu dengan takdir Allah." Ya. Jadi karena dia bertakdir dengan berhujjah dengan takdir untuk mencuri, maka Umar juga berhujjah dengan takdir di dalam apa? Ya, di dalam menerapkan hukum syariat kepadanya. Ya, dan ini kisah memang disebut ya, cuman saya enggak tahu apakah kisahnya sah atau tidak, tapi dari sisi mana memang begitu cara menghadapi apa? Cara menghadapi orang-orang yang berhujjah dengan takdir bukan pada tempatnya. Ya. Karena itulah dari jalan orang yang benar akidahnya, dia itu tidak berhujjah dengan takdir pada hal yang apa? Pada hal maksiat. Sebab seorang tidak boleh berhujjah dengan takdir pada hal apa? Maksiat. Oh ini saya sudah ditakdirkan seperti ini. Tidak boleh dia berhujjah seperti itu. Kenapa? Ya karena Allah sudah menjelaskan syariat semuanya. Jadi kalau dia berhujjah dengan takdir, tidak benar. Kamu sudah diajari. Ya. Sudah diajari untuk apa? Untuk jalannya lurus, kenapa kamu tidak ikuti? Ya, jadi kalau dia berhujjah dengan takdir, di sini posisinya tidak benar. Posisinya tidak benar. Baik. Dan di sini juga ada satu ya dari pelengkap di pembahasan takdir. Bahwa seorang ketika mempelajari tentang takdir ini. Ya, ini membantu dia untuk menunaikan apa? Ketaatan-ketaatan. Ya, jangan dia berhujjah dengan takdir pada perkara-perkara maksiat. Nah, karena seorang tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan untuk dia. Kalau dia berkata, saya ditakdirkan bermaksiat. Dari mana kamu tahu? Itu takdir kamu. Ya. Jelas ya? Saya ditakdirkan berbuat begini. Dari mana kamu tahu takdir saya, takdir kamu begitu? Ya takdir, tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan untuk kita. Kita hanya tahu takdir itu apa? Adalah takdir setelah terjadinya. Baru kita tahu itu takdir. Tapi sebelum terjadi, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan. Kalau tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan, tidak boleh dia hujjah terhadap apa? Takdir. Yang boleh, dia hanya mengamalkan syariat. Karena itu apa gunanya diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, menjelaskan jalan kebenaran, jalan kejelekan, semua dari agama detailkan. Ya. Kalau kita harus berserah saja, kalau begitu enggak, kita tunggu saja apa yang ditakdirkan, maka ini namanya dia mempertentangkan antara syariat dan takdir. Karena itu dari pokok ahli sunnah, dari pokok akidah para ulama Islam, mereka tidak pernah membenturkan antara takdir dan syariat. Antara syariat agama dengan apa? Takdir. Syariat agama semuanya sudah jelas. Semuanya sudah dicanangkan, diterangkan. Takdir adalah hal yang membantu seorang untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan dia pertentangkan antara keduanya. Baik. Jadi ini diantara pokok perkara yang berkaitan dengan takdir. Wallahu ta'ala. Baik. Mungkin saya lanjutkan dulu materi ya. Duhur jam berapa? Belum. Kalau gini kita lanjut aja. Ya baik, masih kuat lanjut kan? Baik, mungkin saya ingatkan ya, kalau sekarang ini kan kita sudah di dalam satu masjid. Jadi kawan-kawan yang mau bertanya, langsung bertanya aja. Tidak usah didahului dengan memberi assalamualaikum. So, assalamualaikum itu kalau kita baru masuk, baru ketemu, ya. Atau baru apa-apa ya. Ya, mau berpisah. Ya. Dan kalau kita sudah lama dalam sebuah ruangan, ya ini assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Itu kelihatannya adalah hal yang, apa namanya, ini bagus ditinggalkan. Yang sebagian ulama kita menganggap perkara yang tidak disyariatkan. Baik. Baik, di halaman 10 berkata penulis rahimahullah, wa khairu hadhihi al-ummah, ini tentang keyakinan seputar khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin, ya, empat orang ya, khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kata beliau, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Thumma Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar bin al-Khattab. Thumma Utsman ibn Affan. Kemudian Utsman ibn Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridai mereka semua. Radiyallahu anhum, itu maksudnya ridha untuk mereka semua. Empat orang sahabat semuanya. Wahum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka ini adalah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Iya. Di sini ada enam pembahasan yang saya garis bawahi. Yang pertama, keutamaan khulafa'ur rasyidin. Jadi penulis di sini, Imam Abu Hatim Al-Zura rahimahumullah, mulai masuk menjelaskan tentang kedudukan para sahabat. Dan beliau berdua memulai dengan pembahasan Khulafa Ar-Rasyidin. Sebab ini yang paling utama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau sebutkan bahwa sebaik-baik umat ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, secara berurut seperti itu. Jadi semuanya empat orang khulafa ar-rasyidin. Mereka yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis. Iya. Di antaranya Rasulullah memberikan pujian umum. Kata beliau, "Bainahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alayhi bin nawajib." Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka hendaknya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat nanti perselisihan yang banyak. Ya. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi ini fitnah ya, dikabarkan oleh Nabi dan terjadi di tengah umat. Ya, orang-orang yang menyelisihi, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kalau sudah terjadi ini, Nabi memberikan obatnya. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang dengan apa? Dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah rasyidin yang mendapat petunjuk. Ya, rasyidin itu jamak dari rasyid. Rasyid itu artinya orang yang mengenal ilmu dan mengamalkannya. Itu rasyid. Ya. Sebab dalam Al-Quran Allah membagi manusia menjadi tiga. Ada rasyidun. Itu ayat di surah. Apa namanya? Al-Hujurat. Ulaikahum ar-rasyidun. Nah, ini orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Golongan yang kedua adalah al-ghawun. Al-Ghawun ini orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Ya. Dan golongan yang ketiga adalah Ad-Dallun. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu. Ini tiga golongan ya disebut dalam Al-Quran. Dan Khulafa Ar-Rasyidin, dia adalah dikatakan Rasyid karena itu. Ya, ini dari keutamaan para Khulafa berdasarkan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Para khulafa ar-rasyidun yang mendapat hidayah. Ya, mahdiyun, mendapatkan hidayah. Jadi mereka mengenal hidayah. Mengenal petunjuk dan selalu di atas petunjuk. Iya. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lurusnya jalan para khulafa ar-rasyidin, bahwa mereka selalu dia petunjuk. Dan ketika Nabi perintah supaya berpegang dengan sunnah beliau, sunnah para khulafa ar-rasyidin, Maka ini menunjukkan bahwa apa yang dipegang para ulama Rasidin itu adalah suatu hujjah. Karena memang terbukti dari apa yang dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, disepakati oleh mereka semua, itu terbukti bahwa kesepakatan mereka semuanya dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para sahabat tidak mendatangkan perkara baru. Mereka melakukan perkara-perkara yang mereka pahami dari Nabi. Karena itu Umar radhiyallahu taala anhu di masa beliau ada hal-hal yang apa baru terjadi di masa itu. Tapi bukan artinya tidak ada tuntunan sebelumnya. Ada tuntunan, tapi baru dihidupkan oleh siapa? Umar. Seperti sholat tarawih berjamaah. Nah, ini dihidupkan oleh siapa? Umar. Sebab Nabi di masa beliau hidup, beliau sendiri melakukan sholat tarawih itu hanya kali, dua kali, tiga kali banyak-banyak dalam sebulan. Kenapa? Sebab kalau beliau lakukan terus-menerus, beliau khawatir hukum sholat tarawih yang tadinya sunnah berubah menjadi apa? Berubah menjadi wajib. Ya, begitu Nabi sudah meninggal dan hukum sunnah sudah tetap, maka kekhawatiran Nabi sudah hilang. Karena itu Umar dari fikih beliau yang mendalam, beliau memahami bahwa ini sebenarnya sholat disunnahkan setiap hari. Hanya Nabi tidak melakukan setiap hari karena takut dia apa? Diwajibkan. Karena itu Umar hidupkan sunnahnya setiap hari. Dan itu disepakati oleh para sahabat, tidak yang menyelisih siapa? Menyelisih Umar. Berarti ini menunjukkan bahwa pemahaman Umar adalah pemahaman yang sudah apa? Sudah benar disepakati oleh sahabat. Dan tidak mungkin para sahabat berkumpul di atas suatu apa? Suatu kebatilan. Nah, demikianlah. Jadi para khulafaur rasyidin ini memiliki keutamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang keutamaan mereka banyak ya. Kemudian setelah itu pembahasan yang kedua, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah manusia yang terbaik di tengah umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kalangan umat Islam tidak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena keimanan beliau, kedahuluan beliau di dalam masuk Islam, pembelaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membenarkan syariat Nabi walaupun manusia menentangnya. Ya. Dan itu kelihatan ya sikap-sikap Abu Bakar As-Siddiq yang apa namanya? Sangat dipuji dalam sejarah. Ketika manusia ramai membicarakan, oh kenapa Nabi ya, mengabarkan bahwa dirinya melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam semalam saja. Ya. Orang ragu bagaimana bisa beliau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit kembali lagi ke Mekah dalam semalam saja. Yang orang-orang Quraisy melakukan hal tersebut dalam perjalanan berapa hari? Mungkin sampai satu bulan mereka berkendaraan. Ya. Jadi ketika hal tersebut diucapkan oleh Nabi, mulailah kaum musyrikin berkata, lihat Nabi kalian sudah mulai tidak waras, sudah mulai ini, mulai itu, ya mulai dibuat keraguan. Tapi begitu datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar berkata, saya mempercayai Nabi Muhammad lebih daripada itu. Ya, karena itu beliau dikatakan apa? As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, demikian pula ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, Nabi menandatangani perjanjian. Umar waktu itu berkata, ya Rasulullah, apakah kita menerima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita perang menghadapi mereka, yang mati di kalangan kita mati syahid, yang mati di kalangan mereka masuk neraka? Ya, kata Umar benar, kata Nabi benar wahai Umar, tapi demikianlah Allah memerintah saya. Ya. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar. Ya. Maka Abu Bakar tanya, apakah demikian perintah Nabi? Kata Umar, ya benar. Ya. Kata Abu Bakar, ya, kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini sikap Abu Bakar As-Siddiq di dalam sejarah menunjukkan keimanan. Menunjukkan keimanan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengisyaratkan kehilafaan Abu Bakar. Tidak ada nas tegas ya Tapi berkata khilafah khalifah setelahku adalah Abu Bakar. Tidaklah tegas. Dan beliau isyaratkan. Ya. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau katakan semua pintu di masjid ini, jendela di masjid ini ditutup kecuali jendelanya Abu Bakar saja. Ya. Dan ketika Nabi sakit keras, beliau tunjuk Abu Bakar yang apa? Menggantikan beliau sebagai imam. Dan ketika ada perempuan yang datang akan suatu keperluan, setelah itu Nabi perintah dia pulang dan suruh balik lagi di suatu saat, maka perempuan ini bertanya, ya Rasulullah, kalau saya balik lagi dan ternyata kamu sudah wafat, ya, saya datang kepada siapa? Kata Nabi, kamu datang kepada Abu Bakar. Ini isyarat-isyarat ya, yang menunjukkan khilafah beliau. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan ini berbicara tentang keutamaan para sahabat, ini pembahasan luas ya, karena setiap dari khalifah ini ditulis buku tersendiri. Ada buku-buku ditulis oleh ulama, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, keutamaan Ali. Ya, dan ini semuanya secara umum memberikan kepada kita motivasi untuk mengambil motivasi kepada kita semua untuk cinta kepada para sahabat. Kemudian yang kedua, untuk mencontoh bagaimana sifat-sifat para sahabat itu sehingga mereka dimuliakan dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan Umar bin Khattab, pembahasan yang ketiga. Ya, Umar orang yang kedua yang terbaik. Pada ini tidak ada silam mendapat di kalangan ulama. Umar radhiyallahu taala anhu ya, adalah orang yang diberi dari kelebihan ilmu. Orang yang dilihat oleh Nabi agamanya sangat kuat. Karena itu Nabi pernah mimpi minum susu. Beliau minum sampai sangat puas dan kelihatan di jari-jemarinya. Kemudian susu itu masih ada lebihnya. Lebihnya diberikan kepada Umar. Dia ditanya, ya Rasulullah, apa yang kamu artikan mimpimu? Kata beliau, itu ilmu agama. Ya, itu adalah apa? Ilmu agama. Demikian pula Nabi pernah bermimpi melihat manusia. Dan setiap orang memakai gamis. Ada yang hanya menutupi dadanya, ada yang sampai pinggangnya saja, ada yang sampai lututnya. Begitu Nabi melihat Umar, ternyata Umar pakai gamis, dia seret gamisnya panjang. Maka Nabi tanya, apa yang kamu artikan mimpimu ya Rasulullah? Kata beliau, itu agama. Jadi Umar ini punya agama yang apa? Lebih menutupinya. Ya. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Nabi berkata, kalau ada di tengah umatku orang-orang yang dapat ilham, maka Umarlah orangnya. Ya, karena itu Umar, ya memang di dalam kehidupannya beliau ada hal-hal yang apa namanya sifat dari bentuk dari karomah, ya kadang tidak terlihat pada selainnya. Ya, pernah beliau naik di atas suatu mimbar, apa naik di mimbar khutbah. Di sela-sela khutbah, tiba-tiba beliau berkata, "Sari al-jabal al-jabal, wahai pasukan ke gunung ke gunung." Buat apa ini? Bukan lagi bukan di kondisi perang, sedang khutbah Jumat, tiba-tiba mengatakan, wahai pasukan ke gunung, ke gunung. Ya. Tidak ada hubungannya dengan khutbah. Maka begitu Umar turun, ditanya oleh sebagian sahabat. Ya, wahai Amirul Mukminin, kenapa tadi kamu berkata, wahai pasukan ke gunung, ke gunung? Ya, kata Umar, saya di tengah khutbah tadi, saya lihat pasukan yang saya kirim ke negeri ini, sebab beliau mengutus pasukan ke suatu negeri, dan saya lihat pasukan kita sedang terdesak oleh musuh. Maka strategi yang paling baik, mereka naik dulu ke gunung, lalu balik lagi menghantam. Karena itu beliau perintah, bagi pasukan ke gunung, ke gunung. Maka sahabat yang bertanya ini menunggu pasukan yang dimaksud sampai mereka pulang. Begitu mereka pulang, ditanya. Ternyata mereka semuanya mendengarkan ucapan apa? Ucapan Umar. Ya. Radiyallahu anhu. Dan ini dari pertolongan Allah terhadap wali-walinya. Ya, orang-orang yang terbaik umat ini. Yang berbicara tentang keutamaan Umar tentunya banyak ya pembahasan. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari sahabat yang mulia. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dimuliakan. Dan beliau ini adalah seorang yang sangat pemalu. Ya. Saking pemalunya malaikat saja malu kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Dan Utsman bin Affan dikenal di masanya berbagai kemenangan dan kebaikan untuk kaum muslimin. Ya, di masa pemerintahan beliau radhiyallahu anhu. Dan ada hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan Utsman bin Affan. Cukuplah dari keutamaan beliau, Nabi mempercayakan Utsman menikahi dua apa? Dua putrinya. Iya. Karena itu beliau disebut Dhun-Nurain. Nah, kemudian yang keempat, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga keutamaan sahabat yang mulia. Iya. Diterangkan dalam banyak hadis. Bahkan buku-buku yang menulis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib di antara seluruh khulafa, yang menulis keutamaan Ali itu yang lebih banyak. Ya, dan ini ada rahasia tersendiri sebenarnya. Bukan artinya Ali lebih banyak keutamanya dari tiga khalifah sebelumnya. Ya. Ini sebenarnya bantahan terhadap kelompok Syiah Rafidhah. Ya, bahwa ahli sunnah juga mereka itu sangat menghargai siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena itu mereka tulis buku-buku tentang keutamaan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ini yang dikatakan oleh Nabi, engkau wahai Ali, kedudukanmu bagikan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Bedanya hanya saja apa? Ali bukan apa? Bukan Nabi. Ya, tapi kedudukannya seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Ya, alaihi wassalam. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, bahkan di antara anak kecil, beliau yang pertama. Di antara anak muda, beliau adalah orang yang paling pertama masuk Islam. Baik. Jadi ini Khulafa Ar-Rasidin. Kata penulis, Wahumul Khulafa Ar-Rasidun Al-Mahdiyun. Iya. Maksud penekanan penulis di sini sebenarnya di pembahasan yang kena. Urutan Khulafa Ar-Rasidin dalam khilafah dan keutamaan. Sebenarnya kita, umat Islam, tidak ada silam pendapat tentang keutamaan Khulafa Ar-Rasidin. Iya. Hanya saja pokok keyakinan ahli sunnah adalah di dalam masalah urutan keutamaan. Ya, dibagi dua masalah itu. Ada khilafah dan ada apa? Ada keutamaan. Khilafah urutannya yang paling pokok Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian apa? Kemudian Ali. Ini ada, kalau ada yang menyelisih dalam masalah ini dianggap masalah besar. Kalau dia menyelisih ketentuan, kenapa? Karena dia artinya menyelisih kesepakatan para sahabat. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Siapa yang memilihnya? Para sahabat Nabi SAW semua bersepakat. Di bawah Saqifah. Termasuk Umar, Utsman dan apa? Ali. Ya, ketika Abu Bakar mau meninggal, beliau limpahkan kekuasaan kepada Umar. Ya, setelah Abu Bakar meninggal, Umar yang menggantikannya. Dan seluruh sahabat yang hadir di masa itu, semuanya membaiat siapa? Umar. Ya, kalau ada yang mengatakan ada yang lebih berhak dari Umar, itu artinya dia selisih apa? Kesepakatan para sahabat. Demikian pula Utsman. Beliau menjadi khalifah itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Iya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Umar meninggal, Umar meninggalkan 6 orang dari ahli syura. Umar berkata, khilafah di antara kalian 6. Hendaknya kalian tentukan. Siapa yang menjadi khalifah di antara kalian. Iya. Maka setiap orang dari 6 ini, 3 di antaranya, 6 orang, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Talha bin Ubaidillah. Iya. Atau Sa'd bin Abi Waqqah. Iya. Dari 6 orang ini, iya, 3 orang di antaranya, yaitu Az-Zubair, Abu Ubaidah dan siapa? Siapa tadi saya sebut? Ya. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas, ya. Berarti Sa'd bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam dan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. 3 orang mundur. Setiap orang dia serahkan haknya masing-masing kepada kawannya. Jadi Ali punya 2 hak, Utsman punya 2 hak, dan Abdurrahman bin Auf punya berapa? 2 hak. Di antara 3 orang, Abdurrahman bin Auf memandang bahwa 2 orang ini yang paling baik. Cuma Abdurrahman bin Auf, ya, sulit untuk membedakan yang paling baiknya siapa. Karena itu, waktu itu penentuan di tangan siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau diserahkan haknya kepada salah seorang dari keduanya, itulah yang menjadi apa? Menjadi khalifah. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu menjalani hari-hari yang sulit di masa itu. Beliau ya selalu berdoa kepada Allah, banyak beribadah, ya, sholat istikharah untuk menentukan. Dan beliau berkeliling ke kampung-kampung para sahabat. Menanyakan siapa di antara dua orang ini yang paling berhak. Perhatikan ya, amanah yang beliau pegang. Ya. Maka setelah itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf pun naik ke atas mimbar. Berkumpul seluruh kaum muslimin. Dan beliau berkhutbah. Menceritakan hari-hari yang berjalan, yang beliau lalui. Kemudian beliau berkata, ya, saya tidak melihat ada yang lebih utama dari kita, ya, melebihi siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman seorang yang pemalu, beliau duduknya di belakang. Ya. Duduknya di mana? Di belakang. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Utsman, majulah ke depan." Maka majulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke depan, lalu dibaiat oleh seluruh sahabat. Termasuk yang membaiatnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini berdasarkan kesepakatan. Ya, setelah Utsman meninggal, maka Ali dibaiat sebagai apa? Sebagai khalifah. Jadi kalau begitu, siapa yang mengatakan bahwa Ali yang lebih berhak menjadi khalifah sebelum Abu Bakar, ini benar jalannya atau tidak? Ya, ini pasti jalan sesat. Karena dia menyelisih apa? Kesepakatan para sahabat. Ingat ya, menyelisih kesepakatan para sahabat itu bukan masalah sepele. Itu masalah besar sekali. Karena Allah firman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan mengikuti, dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Iya. Jadi dia durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalan para sahabat, Allah ancam dengan dua ancaman. Yang pertama, kami akan membiarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kemudian yang kedua, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, yaitu sejelek-jelek tempat apa? Kembali. Karena itu ayat ini, surah Nisa ayat 115, ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang kewajiban mengikuti kesepakatan para sahabat. Siapa yang menyelisihinya, itu dianggap telah keluar dari jalan yang lurus. Baik. Jadi dari sisi khilafah, itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Urutannya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian apa? Kemudian Ali. Ini tidak ada silam pendapat. Hanya saja memang di awal-awal generasi Islam dalam masalah keutamaan ada silam pendapat antara Utsman dengan Ali saja. Adapun Abu Bakar dan Umar itu tidak ada silam pendapat, ini yang paling utama di antara seluruh umat. Tapi antara Utsman dan Ali dari sisi keutamaan yang mana yang lebih utama? Ya, di generasi awal memang ada silam pendapat. Ya, kebanyakan generasi awal, jumhurul ulama, itu mengatakan bahwa yang paling utamanya adalah siapa? Hah? Yang paling utamanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan ada sebagian yang berpendapat yang utamanya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi silam pendapat ini setelah itu hilang. Ya. Dan yang terjadi adalah mereka sepakat bahwa yang paling utama adalah siapa? Yang paling utama adalah Utsman, kemudian Ali. Sebab Utsman telah dipilih oleh para sahabat karena keutamanya. Dan Ali juga radhiyallahu anhu telah membaiat Utsman ibn Affan ya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi ini terkait dengan keyakinan seputar Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan keyakinan seputar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Iya. Kata beliau, "Wa annal asyrata alladziina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannah ala ma syahida bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wa qawluhu al-haq. Kata beliau, sungguhnya 10 sahabat yang namanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mempersaksikan surga untuk mereka adalah sebagaimana yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda beliau adalah hak, sesuatu yang benar. Iya. Sini ada dua poin pembahasan yang ingin saya terangkan. Yang pertama, keutamaan 10 sahabat yang mendapatkan jaminan apa? Jaminan masuk surga. Iya. Ini keutamaan disebut oleh Nabi ya, di dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau sebutkan 10 orang sahabat dan beliau katakan semuanya masuk surga. Dan setiap dari sahabat dari 10 ini, semuanya memiliki keutamaan masing-masing. Iya. Memiliki keutamaan masing-masing. Nah itu kita rinci pembahasan yang kedua, penyebutan. Seputar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapakah 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Ya, yang pertama Abu Bakar. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Abdurrahman bin Auf. Yang keenam Talha bin Ubaidillah. Yang ketujuh Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang kedelapan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang kesembilan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang kesepuluh Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Dan 10 orang sahabat ini semuanya dari orang-orang Quraisy. Iya, semuanya dari orang-orang Quraisy. Sebab semua orang dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini semuanya cocok sebagai khalifah. Cocok sebagai apa? Sebagai khalifah. Nah. Iya, jadi 10 orang semuanya. Baik, ini perlu kita hafal ya, 10 orang ini supaya kita kenal. Ingin diulangi? Ya. Mudahnya 4 orang Khulafaur Rasyidin. 4. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf. 5. Yang keenam Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Yang ketujuh Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang kedelapan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang kesembilan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang kesepuluh Sa'id bin Zaid. Ya. Kalau ingin mudah mengingatnya, sebenarnya ada dua bait syair, tapi dalam bahasa Arab, kalau mau hafal mudah. Ya. Ada dua bait syair kalau ingin mudah mengingatnya. Si penyair berkata, lil mustafa khairu sahbin nafsu annahumu fi jannatil khuldi nafsan zadahum syarafa hum Talhatu wa Ibn Auf wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Ya. Jadi itu unik sebenarnya kalau orang belajar ilmu agama, di antara cara para ulama mendekatkan ilmu itu kadang diringkas dengan bait syair. Dari bait syair ini kita mudah menghafalnya dimanapun keadaannya. Jadi mereka katakan dalam dua bait syair. Nabi Al-Mustafa punya sahabat-sahabat. Mereka adalah sebaik-baik sahabat. Yang Nabi memberikan nas penuh kemuliaan bahwa mereka sahabat ini semuanya di dalam surga yang kekal abadi. Mereka adalah Hum Talha. Pertama Talha. Itu Talha siapa tadi? Bin Ubaidillah. Wazubair. Az-Zubair bin Awam. Sebentar. Sebelum Talha. Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketiga, Zubair, yaitu Zubair bin Al-Awwam. Ma Abi Ubaidah, yang keempat Abu Ubaidah, Ibn Jarrah. Was-Sa'dani, dua Sa'ad. Dua Sa'ad maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Iya. Karena orang Arab, kalau ada kalimat mirip-mirip, dia gabungkan. Ya, seperti matahari dan bulan. Matahari kan Syamsun, bahasa Arabnya ya. Matahari. Qamar adalah apa? Bulan. Tapi kalau dia sebut matahari bulan, orang Arab bilang Al-Qamaran, dua bulan. Air putih dan kurma. Air putih warnanya apa? Putih. Kurma warnanya? Hitam. Kan begitu? Tapi orang Arab bilang Al-Aswadan, dua yang hitam. Ya, yang putih diikutkan ke hitam. Jelas ya? Nah, sama ini, Sa'id dan Zaid. Kan beda huruf ya saja. Digabungkan saja menjadi Sa'dan, dua Sa'ad. Jadi maksudnya Sa'ad bin Waqqas dan siapa? Sa'id bin Zaid. Iya, baik. Jadi ini 10 orang Khulafaur Rasyidin. Syah haditsnya dari Nabi SAW. Penyebutan bahwa mereka dijamin dengan surga. Iya. Dan setiap dari sahabat ini, subhanallah memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri ya. Memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Agak panjang kalau kita uraikan. Sedangkan waktu agak membatasi kita. Baik, masih terkait dengan pembahasan seputar para sahabat di halaman 12. Keyakinan terhadap para sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada penulis rahimahullah wa tarahhumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal kaffu amma syajara bainahum. Kata beliau bertarahum, yaitu mendoakan rahmat kepada seluruh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, serta menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Iya. Di sini ada 4 pembahasan yang kita berikan garis bawah. Yang pertama, kewajiban terhadap para sahabat. Iya. Para sahabat Nabi secara umum, iya, apakah itu Khulafaur Rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk surga, dan selainnya, secara umum itu punya hak-hak yang wajib kita penuhi. Dari hak mereka adalah mendoakan rahmat untuk mereka. Mendoakan untuk mereka pengampunan. Ya, karena itu sudah merupakan kebiasaan umat Islam. Kalau disebut nama sahabat, maka setelahnya disebut kalimat apa? Radiyallahu anhu. Kalau satu orang sahabat, radiyallahu anhu. Kalau sahabat itu dengan ayahnya dua-dua sahabat, maka dikatakan radiyallahu anhuma. Kalau banyak sahabat dikatakan radiyallahu anhum. Apa artinya radiyallahu anhum? Semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridainya. Ya, dan ini diambil memang dalam Al-Quran. Semoga dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad radiyallahu. Ya, itu di beberapa ayat ya. Ada di surah, apa namanya, At-Taubah, ada di surah Al-Fatih dan selainnya. Sungguh Allah telah ridha terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan sahabat Muhajirin. Kemudian Allah sebutkan keutamaan sahabat Al-Ansar. Dan ini memang dua golongan sahabat ya, satu Muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dan satu lagi sahabat Al-Ansar, yang mereka ini penduduk Madinah yang menampung saudara-saudaranya. Ya. Dan semuanya punya keutamaan. Tapi dalam Al-Quran kalau disebut dua golongan sahabat, pasti didahulukan golongan Muhajirin baru apa? Al-Ansar. Sebab kaum Muhajirin lebih banyak keutamanya. Mereka adalah orang yang pertama masuk Islam. Jasanya dalam membela agama sangat banyak. Kaum Al-Ansar juga memiliki keutamaan. Tidak ada di dalam sejarah manusia. Ya. Kalau kita membaca sejarah kaum Al-Ansar itu, ada yang mirip seperti mereka. Bayangkan. Ya. Mereka kalau punya sesuatu, dia lebih pentingkan kepada saudaranya. Dia lebih pentingkan kepada siapa? Kepada saudaranya. Ya. Dan tidak ada kedengkian di dalam hati mereka. Walaupun kadang mereka sendiri sangat perlu, tapi dia sendiri. Apa namanya? Dia mementingkan saudaranya. Karena itu diantara kisah yang menakjubkan, suatu hari Nabi punya tamu. Nabi berkata, saya punya tamu, siapa yang bisa menjamunya? Maka sahabat dari Al-Ansar berkata, saya ya Rasulullah. Dibawalah tamunya ini ke rumah dia, kemudian disiapkan makanan, begitu mau makan dimatikan lampu. Ya. Sudah, tamunya makan. Dan dia ada di situ, sekitar situ, cara. Ya. Kenapa dia matikan lampu? Agar supaya tamu ini tidak merasa bahwa dirinya yang hadir di situ tidak makan. Sebab makanan yang dia hadirkan itu memang cuma itu saja. Tidak ada lagi makanan yang lain. Ya. Jadi kalau tamunya makan, dia tidak makan, tidak enak. Makanya dia matikan lampu supaya tamu, apa namanya, makannya, ya, sejuk, tidak ada khawatiran melihat tuan rumah. Nah, ini orang-orang Al-Ansar. Dia sendiri dalam keadaan perlu, tapi dia lebih dahulukan apa? Dia lebih dahulukan saudaranya. Nah, ini dalam sejarah mereka banyak sekali ya. Kalau kita ingin sebutkan. Maka setelah disebut kaum Muhajirin, disebut kaum Ansar, setelah itu Allah berfirman menjelaskan apa kewajiban kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina kafaru. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka raufur rahim. Nah, orang-orang yang datang setelah mereka, Itu orang-orang yang beriman yang datang setelah para sahabat. Mereka berkata, ya, yaquluna rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Walladzina sabaquna bil iman, wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan apa? Keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki terhadap orang yang beriman. Iya. Jadi terdapat di dalam ayat kewajiban kita mendoakan saudara-saudara kita didahului dan mendahului kita dengan keimanan supaya mereka diampuni. Dan terdapat di dalam ayat tidak bolehnya kita dengki terhadap apa? Para sahabat tadi. Karena itu secara global kewajiban umat ini terhadap para sahabat, ya, lisannya selamat terhadap sahabat dan hatinya juga selamat terhadap sahabat. Bagaimana itu lisannya selamat terhadap sahabat? Dia tidak pernah mencela sahabat. Tidak pernah menyebutkan keburukan sahabat. Ya. Kalau dia sebut sahabat, dia doakan rahmat. Dia puji, dia doakan keridhaan. Demikian pula hatinya. Hatinya cinta kepada sahabat. Cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hatinya tidak ada kedengkian terhadap para sahabat. Tidak ada kemarahan terhadap sahabat. Betul-betul dia ridha kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya termasuk salah satu dari keimanan yang indah. Karena itu dipaparkan di sini oleh para ulama di dalam pembahasan tentang akidah. Dari keindahan kita mengimani keutamaan sahabat, mendoakan untuk mereka dan cintai mereka. Ya. Dari keindahan keimanan ini diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan satu kaum dia cinta kepada seorang, tapi dia dia cinta kepada satu kaum, tapi dia belum berjumpa dengan kaum tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Jadi ini hadis, seseorang bersama siapa yang dicintai, ini betul-betul menggembirakan para sahabat. Kata Anas, saya tidak pernah bergembira semenjak saya masuk Islam, melebihi kegembiraan saya ketika masuk Islam, dan kegembiraan saya ketika mendengarkan hadis ini. Jadi dua kali, Anas sangat bergembira. Yang pertama ketika dia masuk Islam. Yang kedua ketika dia apa? Mendengarkan hadis ini. Kata Anas, ya, maka mendengarkan hadis ini saya bergembira. Saya pun cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, cinta kepada Ali. Saya berharap dikumpul bersama mereka, walaupun saya tidak beramal dengan apa? Amalan mereka. Sebab seseorang bersama siapa yang dia cintai. Maka ini pokok ya, penting. Seorang membangun keimanan, dia lihat siapa yang dicintai dalam dadanya. Kalau dia cinta kepada Nabi, kepada para sahabat, maka ini adalah derajat yang paling tinggi. Sebab mereka adalah penghuni sorga yang paling baik di dalam sorga. Ya, kalau kita cinta kepada para sahabat, maka itu artinya kita sendiri membiasakan diri kita untuk ingin dikumpulkan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau cinta kepada orang-orang yang salih dan para ulama yang baik, maka kita harapkan dikumpulkan bersama mereka di sorga. Ya, dan ini keadaan hati ya perlu dijaga. Ya. Dan ini di masa ini subhanallah penjagaan untuk hal ini ya perlu lebih banyak diperhatikan lagi. Apalagi orang-orang kecintaannya luar biasa di masa ini. Ya. Kalau ditanya nama sahabat, siapa sahabat? 10 orang sahabat yang dijamu masuk sorga. Wah, enggak tahu dia namanya. Tapi coba tanya. Ya, siapa saja pemain sepak bola Barcelona? Ya. Hafal Masya Allah, satu klub semuanya hafal. Dari pemain intinya, pemain cadangannya, semuanya hafal nama-namanya. Iya. Nah ini hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Ya. Sebab ini terkait dengan masalah apa? Masalah hati, masalah keimanan. Ya. Dan seorang dikumpulkan, almar'u ma'aman ahabba. Seorang dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para sahabat, maka sangat diharapkan dia dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, keutamaan sahabat secara umum. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang keutamaan sahabat secara umum, ini banyak sekali ya. Sebab dalam Al-Quran, belasan ayat, bahkan puluhan ayat menjelaskan keutamaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadith, mutawatir hadith-hadith menjelaskan tentang keutamaan sahabat. Ya, coba kita lihat buku Imam Ahmad. Imam Ahmad menulis dua buku, dicetak dalam dua jilid. Judulnya Fadailus Sahabat. Ini khusus tentang keutamaan-keutamaan sahabat. Dalam dua jilid. Beliau tulis. Ya. Belum lagi buku-buku yang lainnya. Ada sebagian ulama yang menulis tentang keutamaan sahabat dicetak dalam lima jilid. Ya. Ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang sedikit. Yang jelas berbicara tentang keutamaan sahabat Nabi ini sangat banyak. Ya. Dan kewajiban kita telah kita ketahui. Kemudian yang ketiga, keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi yang dimaksud adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula masuk dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, istrinya Fatimah. Iya. Dan demikian pula anak-anak Rasulullah secara umum. Dan Al-Hasan Al-Husain juga masuk di dalam apa? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab ketiga ayat turun di surah Al-Ahzab yang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijzal ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan kejelekan dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian. Ini ayat asalnya terkait dengan istri Nabi. Begitu ayat turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali, memanggil Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, dimasukkan di dalam apa? Kisah beliau, kain yang orang Arab biasa duduk di situ, beliau masukkan semuanya dan beliau ya duduk bersama mereka semua dan Nabi berkata, "Ya Allah, inilah keluargaku." Ya, jadi dimasukkan juga di dalam hitungan apa? Ahlul Bait. Makanya yang disebut dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki keutamaan, kita cinta kepadanya. Iya, cinta kepadanya. Dan secara umum, kecintaan kepada para sahabat, pada keluarga Nabi itu adalah kecintaan sesuai dengan syar'i. Tidak ada bentuk melampaui batas. Dan tidak ada bentuk apa? Menyepelekan. Ya. Jangan berlebihan seperti orang-orang Syiah yang sampai mengkultuskan apa? Nah, Ahlul Bait. Sampai Ahlul Bait itu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husain dan keturunannya, mereka hitung sampai 12 orang semuanya. Ya. Yang mereka sebut sebagai Imam 12. Itu mereka dudukkan lebih tinggi derajatnya dari Nabi dan Rasul. Bahkan mereka anggap Ahlul Bait ini tahu perkara yang gaib malah. Dan di dalam buku-buku mereka, mereka sebut bahwa Ahlul Bait mereka itu tidak bisa mati kecuali kalau mereka sendiri yang menginginkan mati. Ya. Jadi perhatikan ya bagaimana ekstrimnya mereka. Nah, ini di dalam buku-buku mereka sendiri yang menulis kelompok Syiah ini. Nah, akan datang nanti kita akan terangkan tentang kelompok Syiah Rafidhah. Ya, dan mereka ini berpemahaman sebenarnya bukan pemahaman Islam, agama tersendiri. Baik. Ya, dan terakhir di pembahasan yang keempat, menahan diri dari membicarakan kejelekan para sahabat. Kalau terjadi di tengah para sahabat sesuatu, ya, ada masalah, ada pertikaian antara sahabat, suatu sahabat ke sahabat yang lain, ya, atau sebagian sahabat berbuat kesalahan, apa kewajiban kita? Kewajiban kita menahan diri. Ya, itu tadi dua pokoknya. Dia menahan lisan dan menahan apa? Hati. Lisan tidak boleh membicarakan sahabat. Tidak boleh ikut campur di dalam pertikaian mereka. Kalau terjadi pertikaian antara Muawiyah dan Ali, itu urusan mereka berdua. Tidak usah masuk-masuk. Ya. Soal mereka ketika bertikai, mereka semuanya bertikai di atas apa? Ilmu. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat apa? Satu pahala. Kalau kita ikut masuk, kita dapat apa? Ya, dapat dosa kita. Ya. Tidak dapat apa-apa. Jelas ya? Karena itu, setelah Allah telah menyelamatkan kita, tidak ikut hadir di pertikaian mereka, maka hendaknya lisan kita dan hati kita, kita jaga dari hal yang seperti itu. Baik. Maka jangan dibicarakan hal yang terjadi di tengah para sahabat. Demikian pula, kalau misalnya ada dari kalangan sahabat muncul sebuah perbuatan, kesalahan. Kalaupun mereka ada kesalahan, ya, dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan pengampunan untuk seluruh sahabat. Maka kalau mereka ada kesalahan, kesalahan-kesalahan mereka itu sudah gugur di dalam lautan kebaikan mereka. Dalam lautan kebaikan mereka. Karena itulah kewajiban kita adalah secara umum mencintai sahabat Nabi, mendoakan rahmat dan kebaikan untuk mereka. Baik, selesai pembahasan tentang sahabat. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk di pembahasan baru. Dan karena waktu sudah selesai untuk sesi ini, InsyaAllah ta'ala kita tutup dulu. Kita bersiap untuk sholat duhur. Kita sambung insyaAllah di sesi yang akan datang. Semoga apa yang kita dengarkan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.